Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita masih membahas hadis yang ke-36 tentang amalan-amalan kebaikan dan balasan-balasannya. Kita sampai pada syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya. Di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sakinatu nazalat alaihimus sakinatu ya'ni fi qulubihim wa hiya tumaninatu wal istiqrar. Yani akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan dalam hati-hati mereka. Maksudnya akan turun at-tumakninah, ketentraman, dan al-istiqrar, ketenangan dalam hati-hati mereka. Mereka hatinya akan tentram, tenang, dan damai serta sejuk. Wa ghasyathumur rahmatu wa ghattathum wa shamalathum dan akan diliputi oleh ar-rahmah, yakni mereka akan ditutupi dan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dipenuhi dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rahmat artinya ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, dan diberikan taufik oleh Allah agar istiqamah di masa yang akan datang. Wa hafathumul malaikatu, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, sorat min haulihim, yakni para malaikat berada di sekitar mereka mengitari, mengelilingi mereka, berkerumun hadir di sekitar orang-orang yang berada di majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan keutamaan yang keempat dari majlis ilmu yang diadakan di masjid adalah Allah akan menyebut-nyebut mereka fi man 'indah ay minal malaikah, di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah, yakni para malaikat. Disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat, makhluknya yang paling mulia, yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang suci. Ini diantara keutamaan majlis ilmu empat, yang salah satunya saja itu sudah sangat besar keutamaannya, apalagi keempat-empatnya. Maka tentunya keutamaan yang sangat-sangat besar ini menjadi pendorong kuat kita untuk semangat, bertekad kuat menghadiri majelis ilmu yang diadakan di masjid. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan siapa saja yang amalannya terlambat, telat, tidak bersegera beramal soleh, maka nasabnya, garis keturunannya tidak akan mempercepatnya. Ai kata Syekh rahimahullah, man ta'akhkhara min ajli amalihi sayyi'i fa inna nasabahu la yughnihi. Maksudnya, siapa saja yang terlambat karena amalan dia yang jelek, jadi dia tidak beramal dengan amalan yang soleh karena beramal dengan amalan yang jelek atau banyak kejelekannya, amalan solehnya sedikit sehingga dikatakan terlambat. Yang lain sudah di depan dia, banyak amalan solehnya, dia terlambat di belakang, sedikit amalan solehnya tetapi yang banyak kejelekannya. Maka siapa yang seperti ini kondisinya, terlambat dari amalan soleh karena kejelekan dia, amalan jelek dia, maka sesungguhnya nasab dia, garis keturunan dia tidak akan memberikan manfaat baginya, tidak akan memberikan kecukupan baginya, tidak akan bisa menolongnya. Wala yarfa'uhu wala yuqaddimuhu, nasabnya tidak akan mengangkat derajat dia dan tidak akan membuat dia terdepan atau maju, tetap dia terbelakang karena kejelekannya, amalan dia yang jelek dan tidak beramal soleh. Wan nasabu huwal intisabu ilal qabilati wa nahwi dzalika. Sedangkan yang namanya an-nasab adalah al-intisab, menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada suku dan yang sejenisnya. Walaupun dia dari nasab yang tinggi, misalkan Bani Hashim atau dari Quraisy, maka kalau dia berbuat jelek, amalannya jelek, tidak beramal soleh, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia, tidak akan meninggikan derajat dia, tidak akan membuat dia maju dan tidak akan menolong dia. Qala Syekh rahimahullah, wa fi hadzal hadits fawaid, di hadis ini terdapat beberapa faidah. Disebutkan di sini 12 faidah. Yang pertama, at-tarwibu fi tanfisil qurabi anil mu'minina. Penyemangat buat kita, dorongan, anjuran dalam menghilangkan kesulitan-kesulitan dari kaum mukminin. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan hilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Faedah yang kedua, al-isyaratu ilal qiyamati. Ada isyarat terhadap adanya hari kiamat, wa annaha dhatu qurabin, dan bahwasanya kiamat adalah hari yang memiliki kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang besar. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi qawlihi, dan Allah Ta'ala telah menjelaskan gambaran kesulitan yang dahsyat, yang besar, yang ada pada hari kiamat di dalam firman Allah surat Al-Hajj 1-2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Pada hari engkau melihat setiap orang atau wanita yang menyusui anaknya, dia lalai, dia tidak sadar tentang anak yang sedang dia susui, sehingga dia pun lemparkan anaknya tidak menyadari atau tidak mendapatkan sesuatu yang membuat dia bisa menyayangi anaknya. Ini karena saking dahsyatnya hari kiamat, maka setiap ibu yang menyusui anaknya, dia lemparkan anaknya, dia tidak pedulikan anaknya. Dan setiap yang hamil, wanita yang hamil melahirkan kandungannya, lahir dadakan atau belum waktunya, pecah kandungannya karena ngerinya hari kiamat, yang punya anaknya sedang disusui dilemparkan karena dahsyatnya hari kiamat, dan yang hamil pecah kandungannya. Dan engkau melihat manusia sukara dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukanlah orang-orang yang mabuk, bukan mabuk karena minum-minuman keras, tapi karena dahsyatnya hari kiamat, maka mereka terlihat seperti orang-orang yang mabuk. Akan tetapi azab Allah di hari itu syadid, sangat besar. Al-Hajj 1-2. Ini tentang gambaran hari kiamat yang begitu mengerikan. Dan hanya mereka yang kafir yang akan mengalami hari kiamat. Adapun mukmin, maka akan meninggal dunia dengan adanya hembusan angin yang sangat sejuk, yang mewafatkan setiap mukmin. Walaupun imannya sangat-sangat tipis, sangat sedikit, tetapi selama punya iman, maka akan mati. Dan yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Dan di saat itulah terjadi hari kiamat. Faedah yang ketiga, tasmiyatu dzalika liyaumi biyaumil qiyamati, penamaan hari itu dengan hari kiamat. Mengapa disebut dengan al-qiyamah, yaumul qiyamah, hari kiamat, hari kiamat? Mengapa? Li'annahu yaqumu fihi an-nasu min quburihim li rabbil alamin, dikarenakan di hari tersebut seluruh manusia bangkit dari kuburan-kuburan mereka menuju Allah Rabbul Alamin. Wa yuqamu fihi al-adlu wa yaqumul ashhadu, dan di hari tersebut akan ditegakkan keadilan, dan akan datang para saksi, akan didatangkan para saksi-saksi, sehingga tidak ada kezaliman sedikit pun, semuanya akan dihisab, dihitung, diperlakukan dengan seadil-adilnya, tidak ada kezaliman sedikit pun. Faedah yang keempat, at-tarwibu fit taisiri anal alal mu'sirin, penyemangatan atau pemberian semangat, dorongan, anjuran dalam memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesukaran. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Wa taysiru 'alal mu'siri yakunu bihasabi usratihi, sedangkan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan adalah sesuai dengan kondisi kesulitan yang dia alami. Fal mudinu mathalan alladhi laysa 'indahu malun yufi bihi yakunu taysiru 'alaihi imma bi ingdharihi wa imma bi ibra'ihi, maka orang yang berhutang, yang punya hutang, contohnya yang dia tidak memiliki hutang, tidak memiliki harta yang bisa dia gunakan untuk melunasi hutang dia, maka memberikan kemudahan kepada dia dengan cara menangguhkan hutang dia, ditambah waktu pembayarannya, di ditunda atau ditambah waktu pembayarannya, atau dengan cara dibebaskan, dibebaskan hutangnya, sudah tidak punya hutang lagi. Wa ibra'uhu afdalu min ingdhari, sedangkan membebaskan hutangnya lebih utama daripada memberikan tambahan waktu pelunasan. Wa taysiru 'ala man usiba bi nakbatin ayu'ana fi hadhihi an-nakbah, sedangkan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang tertimpa musibah, suatu musibah, maka dia ditolong dalam menghadapi musibah tersebut. Wa sa'ada wa tuhawwana 'alaihi, dibantu dan diringankan al-musibah, musibah yang sedang dihadapinya. Wa yu'adu bil ajri wa thawabi, dan dia dijelaskan, diberikan hiburan, penjelasan tentang janji dari Allah berupa pahala dan ganjaran yang besar. Wa ghairi dzalika, dan yang sejenis itu, yang selain itu. Wal muhimmu, yang jelas, anna taysira yakunu bihasabil usrati allati asabatil insana, yang jelas yang namanya memberikan kemudahan itu tergantung kesulitan yang sedang menimpa seseorang. Faedah yang kelima, at-targhibu fi satril muslimi, anjuran atau pemberian semangat dalam menutup aib, kekurangan seorang muslim. Yaqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wal muradu bisitri huwa ikhfa'ul aibi, yang dimaksudkan dengan menutup sitr adalah ikhfa'ul aib, menyembunyikan aibnya, kekurangannya, kelemahannya. Walakinna sitra la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahatun wala bitadhamman mafsadatan, akan tapi menutupi aib seorang muslim tidaklah terpuji kecuali apabila ada maslahat kebaikan padanya dan tidak mengandung mafsadah atau kerusakan. Famatsalan, maka contohnya, al mujrim, seorang yang berbuat dosa atau kejahatan, idza ajrama la tasturu alaihi idza kana ma'rufan bisyarri, apabila dia berbuat perbuatan mujrim, perbuatan dosa atau kejahatan, maka jangan latastur, jangan kau tutupi dosanya atau kejahatannya tersebut apabila dia terkenal dengan kejelekan, wal fasad, dan kerusakan. Terkenal orang yang suka dan sering berbuat jelek dan kerusakan, mengganggu dan mendzalimi, maka jangan ditutupi, tapi diangkat, dibalas atau dilaporkan, diurus, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Walakinna rajula alladhi yakunu mustaqiman fi dhahirihi, akan tapi orang yang pada zahirnya orang yang istiqamah, yang taat, tsumma fa'ala ma la yahillu, kemudian suatu saat dia mengerjakan perkara yang tidak halal, perbuatan yang jelek, dosa, fahuna qad yakunu asitru matluban, maka di sini menutupi aibnya dituntut, diperintahkan. Fasitru yungdharu fihi ilal maslahati, maka menutupi aib seorang muslim dilihat padanya mana yang lebih bermaslahat, lebih banyak manfaatnya. Fal insanul ma'rufu bisyari wal fasadi la yambaghi sitruhu, maka orang yang terkenal dengan kejelekan dan kerusakan tidak pantas untuk ditutupi aibnya, tapi dijelaskan agar orang waspada, hati-hati dari si fulan yang terkenal dengan kejelekan dan kerusakan, agar berhati-hati darinya, menghindarkan diri darinya, waspada darinya. Bahkan kita laporkan agar diurus urusan dia supaya dia jera dan bertobat. Wal insanu al mustaqimu fi dhahirihi walakin jaru minhu majaru hadha huwa alladhi yusannu sitruhu. Adapun orang yang istiqamah pada lahiriahnya, tetapi suatu saat dia berbuat jelek atau berbuat dosa, maka inilah yang disunahkan ditutupi aibnya. Faedah yang keenam, al-hathu ala aunil abdi al-muslimi, anjuran untuk menolong, membantu seorang hamba yang muslim. Wa anna Allah ta'ala yu'ainul mu'ina hasaba i'anatihi li akhihi, dan bahwasanya Allah akan menolong orang yang menolong saudaranya sesuai dengan kadar atau jumlah pertolongan dia terhadap saudaranya tersebut. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong sang hamba selama sang hamba menolong saudaranya. Wa hadhil kalimatu yarwiha ba'dun nasi madamal abdu. Kalimat ini diriwayatkan oleh sebagian orang madamal abdu. Walakin as-sawaba makanal abdu fi auni akhihi. Orang banyak atau sebagian orang mengatakan Allah akan menolong hamba madamal abdu, selama hamba menolong saudaranya. Walakin as-sawaba, akan tetapi yang benar, makanal abdu fi auni akhihi kama qalahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi yang benar adalah apabila sang hamba menolong saudaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga yang benar, Allah akan menolong sang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya atau sesuai dengan kadar atau jumlah pertolongan sang hamba terhadap saudaranya. Itu yang benar. Faedah yang ketujuh, al-hathu ala talabil ilmi, anjuran, dorongan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, dan siapa saja yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa qad sabaqa fi syarhi ma'na at-tariq, dan telah lewat penjelasan pengertian at-tariq, jalan yang dimaksud dalam hadis ini. Wa annahu qismani hissiyun wa ma'niyun wa ma'nawiyun, yaitu ada dua, ada jalan secara hissi yang ditempuh, jalan kaki atau belajar atau membaca mempelajari, dan maknawi. Hissi yakni berjalan kaki, atau maknawi yakni belajar. Hissi maksudnya berjalan kaki menuju tempat ta'lim. Maknawi maksudnya segala hal yang mengantarkan kepada ilmu, membaca, bertanya dan seterusnya. Yang kedelapan faedahnya, fadilatu ijtima'in nasi ala qiraatil Qur'an, keutamaan berkumpulnya manusia untuk membaca Al-Qur'an. Liqaulihi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah, sampai akhir hadis. Yang kesembilan, anna husula hadza tsawabi, bahwasanya didapatkannya pahala ini, la yakunu illa idza ijtama'u fi baitillah, tidak akan didapatkan kecuali apabila mereka berkumpul di rumah Allah. Ay fi masjidin minal masajid, yakni di satu masjid dari masjid-masjid yang ada. Liyanalu bidzalika syarafal makani, agar mereka mendapatkan dengan ta'lim tersebut tempat kemuliaan suatu tempat, yakni masjid. Di anna afdal biqa'i masajiduha, dikarenakan seutama-utama tempat adalah masjid-masjidnya. Yang ke-10, bayanu husuli hadzal ajri adzimi, penjelasan tentang didapatkannya pahala yang besar ini, yaitu tanzilu alaihi musakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wahia atumakninah alqalbiyah, ketentraman hati. Watagshahum arrahmah, ay tughatihim, mereka akan diliputi akan ditutupi dengan rahmat, rahmat yang besar yang meliputi mereka. Wa haffat wa tahuffu wa tahuffuhum wa tahuffuhumul malaikah ay tuhitu bihim min kulli janibin. Mereka akan dikelilingi para malaikat, yakni malaikat akan mengelilingi mereka dari setiap sisinya, dikitari seluruh sisi oleh para malaikat. Wa yadhkuruhumullahu fiman indahu minal malaikah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah. Li'annahum yadhkuruna Allah ta'ala inda mala'in, dikarenakan mereka orang-orang yang belajar tadi di masjid mengingat Allah di satu kumpulan orang, dibanyakan. Wa qad qala Allah ta'ala fil hadits al-qudsi, dan sungguh Allah ta'ala telah menjelaskan dalam hadis kursi, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa saja yang mengingat aku, kata Allah, di satu tempat, satu kumpulan orang, aku akan mengingat dia di kumpulan makhluk yang lebih baik darinya, yaitu di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-11, anna nasaba la yanfa'u idza lam yakun al-amal as-salih, bahwasanya nasab tidak akan bermanfaat apabila tidak ada amalan saleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dan siapa saja yang lambat amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Faedah yang terakhir, annahu yambaghi lil insani alla yabtarra bi nafsihi wa yahtama bi amalihi as-salih hatta yanala bihi ad-darajatil ula. Bahwasanya sepantasnya bagi seorang untuk tidak tertipu dengan dirinya, dengan nasabnya, keturunannya yang tinggi yang mulia, dan hanya dia memperhatikan, peduli, serius dengan amalan dia yang soleh, sehingga dengan itu dia meraih derajat-derajat yang tinggi. Karena yang menjadikan seorang mulia mencapai derajat tinggi bukan nasabnya, tapi adalah amalan soleh dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Selesai syarah hadis yang ke-36. InsyaAllah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.